Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya faedah yang bisa kita petik dari kitab Bayan terkait dengan masalah asyiddah, keras, tegas dan keras terhadap ahlul bidah wal ahwa serta kaidah-kaidah seputar hajar memboikot ahlul bidah wal ahwa. Kemudian kita akhiri nanti insyaallah dengan menjawab beberapa pertanyaan biiznillahi ta'ala, biaunillahi ta'ala. Jadi dari pembahasan-pembahasan yang lewat tampak jelas bagaimana ketegasan ulama salaf di dalam menyikapi kesesatan, menyikapi bid'ah, penyimpangan dari akidah sunnah wal jamaah. Dan itu aplikasi dari prinsip al-wala wal-bara, ya. Dan ditegaskan oleh al-allamah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah bahwa adalah asyiddah, tegas, keras di dalam menyikapi ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul ahwa, itu ya, pada masa salaf dianggap sebagai keistimewaan ya. Dan orang yang seperti itu dipuji, disanjung oleh ulama. Berbeda dengan apa yang muncul pada belakangan ini. Ketika tampil ulama ahlus sunnah, Syekh Rabi' dan yang lainnya, tegas, keras, menyikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Itu pun semuanya sudah berjalan sesuai dengan qawaid manhajiyah, kaidah-kaidah manhaj. Ya. Sudah kita dengar sebelumnya. Mereka-mereka yang memang harus dinasihati dulu sudah dinasihati dengan sabar. Terkhusus Syekh Rabi hafizahullah, belum tentu ada yang sanggup bersabar seperti sabarnya beliau. Hitungannya bukan 2-3 tahun, sampai 5 tahun, 7 tahun disabari, dinasihati. Ya, niqash ilmiah sampai kemudian tampak bahwa memang orang itu pengekor hawa nafsu, memang hawa nafsunya yang berbicara, tidak mau rujuk kepada al-haq, padahal sudah ditegakkan hujjah, baru kemudian difonis, dikerasi, ditahdzir dan hajar diberlakukan. Dengan tujuan-tujuan yang mulia dari tujuan tahdid dan hajar akan kita timba ilmunya nanti dari kitab bayan ini. Sebagai contoh bahwa asyiddah, keras menyikapi ahlul bidah wal ahwa itu adalah mahamid, manqabah min mazaya, itu termasuk keutamaan ya, terpuji orang yang melakukan itu, dan itu termasuk keistimewaan tersendiri. Di antara yang dicontohkan, sering dicontohkan oleh ulama adalah Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah rahimahullah, bersahut-sahutan pujian-pujian dari ulama terhadapnya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang paling mirip, ya, yang paling mirip jalan yang ditempuhnya dengan kaum salaf generasi awal daripada Hammad bin Salamah. Wahab ibn Khalid mengatakan adalah Hammad bin Salamah pemimpin kami dan orang yang paling alim di antara kami. Yang lainnya mengatakan bahwa dia adalah seorang imam ahli bahasa Arab. Dia seorang yang faqih, ahli fiqih. Dia seorang yang fasih dan syadidan alal mubtadi'ah. Karena syadidan alal mubtadi'ah, dia adalah orang yang keras terhadap mubtadi'ah. Sahibu Taswanif punya karya-karya tulis, ya. Al-Ijli mengatakan bahwa dia seorang yang thiqah dan dia tergolong hukama ahli hadis, tergolong ahli hadis yang bijak dalam bersikap. Padahal dia keras terhadap ahlul bid'ah. Ya. Tidak seperti anggapan yang bermunculan, orang yang keras menyikapi ahlul bid'ah dituduh mutasyaddid, kemudian di sana ada orang-orang yang berusaha untuk berjalan di tengah, pertengahan, ya, lembut, dan dianggap itulah yang bijak. Nah, Hammad bin Salamah dipuji, dan di antara yang dianggap keistimewaannya dikatakan dia syadidan, kana syadidan alal mubtadi'ah, keras sikapnya terhadap mubtadi'ah. Yang lain mengatakan dia adalah dari kalangan orang-orang yang hakim, orang-orang yang bijak, hikmah, ya, orang-orang yang bijak, yang penuh hikmah dari kalangan ahli hadis. Karena yang namanya hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi zamanan wa makanan. Itulah hikmah. Wad'u syai' meletakkan sesuatu, memposisikan sesuatu fi maudhi'ihi, di tempatnya, al-la'iq bihi, yang selaras, yang sesuai, zamanan wa makanan, ditinjau dari segi waktu peletakannya dan ditinjau dari segi tempat peletakannya. Ya. Itulah hikmah. Kalau memang saatnya dilembuti, dilembuti. Kalau sudah saatnya dikerasi, dikerasi. Nah, mereka-mereka itu sudah dilembuti. Upaya demi upaya dilakukan. Tidak ada hasilnya. Malah berbalik menyerang ahlu sunnah. Dikerasi juga tidak ada hasilnya. Apa yang mau dilakukan? Diterapkanlah prinsip al-wala' wal-bara' kepada mereka. Ketika tampak bahwa mereka memang mubtadi'ah. Dan itu menjadi keistimewaan, menjadi pujian, sanjungan bagi mereka yang berjalan di atas ini, menyikapi mubtadi'ah, mengikuti jejak salafnya, salafus soleh. Ya, kata Al-Imam Ali bin Al-Madini menyanyi Muhammad bin Salim yang Hammad bin Salam yang keras terhadap ahlul bid'ah. Kata Al-Imam Ali bin Al-Madini, "Man takallama fi Hammad fattahimuhu fid din." Barang siapa berbicara mencela Hammad, maka curigai agamanya. Tuduh dia, manhajnya curiga. Hati-hati dengan dia. Berarti ada sesuatu pada manhaj, pada akidah, pada agama orang itu jika dia mencela, berbicara mencela Hammad. Jadi Hammad menjadi tolak ukur. Kenapa dia dijadikan tolak ukur? Karena sikapnya yang tegas dan keras terhadap mubtadi'ah. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama dia, berbicara mencela dia, nah berarti mubtadi' orang itu. Kalau ahlus sunnah mesti mencintai dia. Mesti loyal kepadanya, mencintai dia, berkawan dengan dia. wala. Kalau ada yang barok, membenci dia, musuhi dia, berlepas dari dia, berarti dia mesti bukan dari ahlus sunnah. Jadi itu jadikan telah ukur oleh Ali bin Madini. Man takallama fi Hammad fattahimuhu fid din. Barang siapa berbicara masalah dia, maka curigai agamanya, manhajnya, akidahnya. Begitu pula ucapan Al-Imam Ahmad, Imam Sunnah. Dan ucapan Al-Imam Ahmad ini kami hafalkan, sering kami dengar dari Syekh Mukbil rahimahullah, Syekhuna Al-Walid dan Mujaddid Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kami berguru kepada beliau bertahun-tahun di tengah-tengah kesibukan dia bermajlis dengan kita, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, mengajarkan fikih, mengajarkan lughah. Beliau lughawi, beliau ahli nahwu, ya, hafal bait-bait syair, kemudian apa syahid nahwu di situ, ini hafalan, tanyakan di murojaah, ya, hadis ini sahih apa dhaif, kalau dhaif apa illatnya, apa kelemahannya, rawinya bagaimana, dihafal oleh beliau di tengah-tengah kesibukan beliau, ya, dengan majelis ilmu seperti itu. Beliau, ya, kita menimba ilmu dari beliau, ketegasan dan keras terhadap mubtadi'ah. Ya, ada majelis-majelis sampai setengah jam, satu jam, sampai satu kaset khusus, rekaman khusus keluar membantah Abdul Majid Az-Zindani, ya, pentolan Ikhwani yang punya Jami'atul Iman di Son'a. Ya, bantahan penjelasan tentang Ath-Thahan, ya, dan yang lainnya, ya, dan pujian dia kepada ulama, pujian dia kepada ulama. Memuji ulama, ya, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, ya, termasuk sering memuji Syekh Rabi', ya, dakwahnya Syekh Rabi', bagaimana keahlian Syekh Rabi' membantah syubhat-syubhat mubtadi'. Beliau berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, membantah syubhat di sela-sela kesibukan itu, mengajar. Ya. Jadi tidak seperti syubhat sebagian orang yang mengatakan pembicaraan-pembicaraan seperti itu tentang tahdir, tentang ini dan itu, itu adalah hal yang menyibukkan dari perkara-perkara ilmiah. Itu tidak benar. Nah, di antara yang kami sering dengar dan diajarkan kepada kami oleh Syekh Mukbil, ini juga di antara yang disebut oleh Syekh Rabi', "Idza ra'aita ar-rajul yaghmizu Hammad bin Salama fattahimhu 'ala al-Islam." فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ. إِذَا رُؤَيْتَ الرَّجُلِ, jika kamu melihat seseorang, يَغْمِزُ حَمَّد بِنْ سَلَمَةَ, mencela, menyindir, mencela Hammad bin Salama, فَتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, maka tuduhlah dia atas Islam ini, curigai manhajnya. فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ, dikarenakan Hammad bin Salama itu keras terhadap mubtadi'ah. Jadi kalau ada orang yang mencela dia, berarti, ya, orang itu dari kalangan mubtadi'ah. Nah, pujian terhadap Hammad bin Salam secara khusus banyak, ya, semisal dengan yang kami nukilkan. Tetapi pada zaman sekarang, ketika tampil ulama Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Jabiri, Syekh bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari dan yang lainnya, membantah ahlul bid'ah wal hawa, membantah syubhat-syubhat mereka, keras mentahdir mereka, ya, maka lantas muncul, ya, suara-suara bahwa mereka itu tasyaddud, mutasyaddid, keras, tidak hikmah, tidak bijak, tidak menasehati dulu. Ya, talbis untuk mengelabui umat, untuk membuat orang lari dari mereka. Ya. Dari ulama-ulama tersebut. Nah. Syekh Rabi hafizahullah mengatakan di sini dalam bayan, jika ada yang menanyakan apa faedah bagi Islam dan Ahlus Sunnah ketika menerapkan mengaplikasikan hajar, boikot terhadap Ahlul Bidah, dan ketika mentahdir mereka, apa faedahnya, apa manfaatnya bagi Islam dan Ahlus Sunnah? Sekarang misalkan sikap lembut, nasihat, upaya sudah dilakukan kepada Abul Hasan, kepada Ali Hasan, ya, ya, kepada anak tambah sekarang, anak ikutkan, kepada Yahya Al-Hajuri Al-Mubtadi' Al-Kadzdzab Al-Haddadi Al-Safih, upaya itu sudah dilakukan. Tetapi tidak ada hasilnya. Sampai pada tingkatan difonis akhirnya. Ditahdir, dihajar. Ketika dikatakan, lah, ketika kita keras kepada mereka, kita hajar mereka. Ya. Dan termasuk dai-dai pembela mereka yang ada di negeri ini, misalkan. Yang membela mereka, menyerukan untuk ta'assub kepada mereka, itu juga kita sikap, kita tahan, kita hajar. Ternyata itu tidak ada hasilnya juga. Tetap saja mereka seperti itu. Terus buat apa dihajar? Ya, di antara syubhatnya Ruhaili, masalah hajar dalam nasihah, mengangkat masalah bahwa hajar itu harus diperhatikan. Manfaat hajar itu kepada orang yang dihajar. Ya, agar hajar itu membuat orang yang dihajar, orang yang diboikot, ditahdir itu rujuk kepada al-haq. Nah, di sana ada dhabit-dhabit, kaidah-kaidah harus diperhatikan dalam masalah hajar ini dan itu, banyak sekali yang disebutkan tanpa disebutkan dalil-dalilnya, tanpa disebutkan siapa dari a'immah, dari ulama yang menetapkan seperti itu. Tetapi semua itu didatangkan untuk ya membuat rancu masalah ini. Sehingga akhirnya kita yang bersama para ulama ketika menyikapi mereka-mereka itu sururiyah, turathiyah, halabiyah, hasaniyah, ya, ar-ruhailiyah, hajuriyah, jadi terposisikan pada posisi yang sulit. Ya, padahal tidak demikian. Maka dijawab oleh Syekh Rabi, faedahnya menerapkan hajar kepada mereka. Jadi kita sudah dengar ya, dihajar pun tidak ada manfaatnya. Syiddah pun tidak ada manfaatnya. Padahal sudah dilembuti, sudah nasihati, akhirnya beralih ke sikap ini. Apa faedahnya, apa manfaatnya? Itu punya manfaat yang banyak, kata Syekh Rabi. Di antaranya, di antara manfaat tahdzir dan hajar kepada mereka, bahwa kaum annal muslimina wa khassatan awamuhum, kaum muslimin dan secara khusus orang-orang awamnya, yastafiduna ma'rifatan, mereka memetik faedah ma'rifah, ilmu, annal mahjur ala batil wa dhalal, bahwa orang yang dihajar, diboikot, ditahdzir itu di atas kebatilan dan di atas kesesatan. Fayahdharunahu, sehingga kaum muslimin berhati-hati kepada mereka. Berhati-hati dari mereka agar tidak ikut sesat bersama mereka, tidak ikut kepada kebatilan mereka. Ini bagi kaum muslimin, ini maslahat umum. Ya, wa yazdaduna tamassukan bil haq, dan mereka semakin bertambah kokoh tamassuknya, ya, berpegangnya dengan al-haq. Coba, mau dibawa kemana umat pada akhirnya oleh mereka-mereka itu? Abul Hasan, Ali Hasan, ya, dan kawan-kawannya. Mau dibawa kemana umat ini dengan penyimpangan mereka yang sejauh itu? Coba, mengarah kepada kekufuran itu. Nah, meskipun sebagian orang mengatakan ketika mendapati awal-awal, ya kami mendengar dari mereka menyerukan kebaikan, menyerukan sunnah. Nah, atau ketika duduk dengan ya sebagian dai yang menyerukan ta'assub kepada mereka, awal-awalnya tidak tampak bagi dia. Saya mendapati mereka membaca, mengajarkan kitab-kitab salaf tentang tauhid, akidah, wasithiyah dan yang lainnya. Nah, memang mubtadi itu tidak akan langsung memberikan racunnya. Kalau ada orang yang baru datang, orang yang mendengar, ya, pada awal majelisnya tidak langsung. Nah, sehingga orang ini senang dulu, ya, ikut di majelisnya, ikut mendengar, ya, sampai kemudian jika tiba saatnya orang ini sudah mulai kagum, sudah mulai suka, segan pada dia, baru diberi satu persatu. Nah, ya, seperti kata Al-Mufaddal Ibn Muhallihin dan seperti kata Al-Imam Al-Barbahari, permisalannya mereka itu seperti kalajengking. Kalajengking itu disembunyikan kepalanya, badannya tertutup pasir, sengatnya yang muncul. Kalau ada yang mendekat, disengat. Tidak kelihatan. Mubtadi itu begitu. Ya, yang disampaikan yang pertama yang bagus-bagus dulu. Kalau sudah dapat kesempatan, momennya sudah tepat, racunnya yang dimasukkan. Orang tidak terasa masuk menelan racun itu, masuk mengenal syubhat tersebut. Nah, kaum muslimin apalagi dengan yakni kemampuan ilmiah mereka tidak menjangkau jika mendengar dari mereka, ya, nanti akan masuk satu persatu syubhat itu, racun itu, dan akan sesat. Sehingga kaum muslimin ketika mereka mendengar orang itu bahaya, mubtadi, punya kesesatan ini, berbahaya, ditahdid, dihajar, maka mereka akan berhati-hati dan tidak dekat-dekat mereka, tidak mendengar majelis mereka, tidak mendengar ilmu dari mereka, tidak menghadiri majelis mereka. Nah, ya, al-hajir sendiri, orang yang menghajar, yang memboikot, mentahdir, dia sendiri ketika melakukan ini, dia telah merealisasikan kebaikan yang banyak. Haqqaqa khairan katsira. Min dzalik, di antaranya kata Syekh Rabi, yang pertama, qiyamuhu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang yang mengeluarkan tahdzir dan perintah hajar kepada mubtadi, dia telah, dengan itu telah menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah kewajiban bagi yang memiliki kemampuan, harus ada yang melakukan ini, ya, inilah yang menjaga kemurnian Islam. Merekalah at-taifatul mansurah yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada al-haq, mencegah dari kemungkaran. Di antara kemungkaran itu adalah bid'ah dengan berbagai tingkatan-tingkatannya. Mentahdir dan menghajar, memboikot mubtadi berarti mengingkari kemungkaran itu dan mengajak orang agar berpegang dengan al-haq, tidak ikut sesat dengan kemungkaran itu. Yang kedua, kebaikan tersebut yang banyak itu adalah qiyamuhu bi aslil wala wal bara, dengan melakukan tahdzir, hajar, boikot itu berarti dia telah menegakkan prinsip al-wala wal bara yang telah kita pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, qiyamuhu biwajibin nasiha lillahi wa lirasulihi wa likitabihi wa liaimatil muslimi wa ammatihi. Menegakkan kewajiban memberi nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Nasihat untuk Allah artinya nasihat bagi umat agar beriman kepada Allah. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, maksudnya nasihat agar beriman kepada rasulnya, mengikuti ajaran rasul, sunnah rasul. Wali kitabih, untuk kitabnya, berarti menasihati umat agar mengimani Al-Quran, ya, beramal dengannya. Wali aimmatil muslimin, nasihat bagi imam-imam kaum muslimin, maksudnya nasihat kepada kaum muslimin agar taat kepada pemerintahnya dalam batas yang ma'ruf. Kalau perintah itu maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Ya. Tetapi tidak kemudian ya demonstrasi, tidak kemudian memberontak, ya. Itu semua jalannya khawarij. Dan juga nasihat agar mengikuti bimbingan imam-imam kaum muslimin. Imam-imam kaum muslimin, yaitu ulama-ulama kibar, besar, ya, yang sudah dikenal kiprahnya membimbing umat di atas al-haq. Wa ammatihim, dan nasihat bagi kaum muslimin agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kitab, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Rabi, "Tsumma," setelah ini semua dia menegakkan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan prinsip al-wala' wal bara', menegakkan kewajiban memberi nasihat. "Tsumma nailuhu ats-tsawabal 'adzim," kemudian dengan itu dia meraih pahala yang besar, ala qiyamihi bihadil usulil azimah, ketika menegakkan prinsip-prinsip yang agung ini tadi. Jadi itu ibadah, tahzir, hajar, boleh kata bila itu ibadah. Ketika kita melakukannya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyikapi mubtadi ahlul bidah, ya. Kita melakukan tahzir, kita menghajar. Ingat bahwa dengan itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang melaksanakan, mengaplikasikan prinsip al-wala wal bara dan yang lainnya. Maka berarti yang namanya ibadah, kalau ibadah harus terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan itu bukan karena ya, tendensi-tendensi pribadi. Bukan karena urusan-urusan pribadi. Karena perasaan kita tersinggung dan yang lainnya, atau karena kepentingan duniawi dan yang lainnya, kepentingan golongan, tidak. Sudah kita dengar di awal definisi yang disampaikan oleh Syekh Mukbil, seorang sunni salafi, yuwali wa yuadi lillah, berloyalitas, berkawan, mencintai, menyukai karena Allah, membenci, memusuhi, berlepas diri karena Allah. Begitu. Jadi itu ibadah, butuh keikhlasan, sehingga kita mendapat pahala dengan itu. Ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan butuh ilmu. Ya, butuh bimbingan dari ulama di atas ilmu ketika melakukan itu. Siapa yang memang ditahdir, siapa yang memang dihajar, kita pun mentahdirnya, kita pun menghajarnya, memboikotnya. Kita tidak mengajak dia berbicara, kita tidak menjawab salamnya, tidak menghadiri majelisnya, kita menjauhi majelisnya. Ya. Tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran ilmu mereka melalui media-media mereka, melalui radionya mereka seperti Radio Roja, ya, corongnya Halabiyah, Turathiyah, Ruhailiyah, dan seterusnya, yang bimbing ulama, dan kita beribadah kepada Allah dengan itu. Dan faedahnya kata Syekh Rabi, yang namanya hajar, yang itu karena agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita pelajari tadi manfaat-manfaatnya, faedah-faedahnya. Ya, tanpa memperhitungkan orang yang dihajar, mereka ketika kita hajar, boikot dan kita tahdir, mereka merujuk atau tidak, itu urusan lain. Itu urusannya mereka. Dan itu bukan syarat. Ya. Yang penting kita selamatkan diri kita dulu. Kita beribadah kepada Allah menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita dengar tadi. Dan dengan itu kita menjaga diri kita terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Apakah dia rujuk atau tidak itu urusannya dia. Ya. Tapi yang penting kita selamatkan diri dulu, kita selamatkan umat. Jangan disangka urusannya remeh. Tidak sedikit dari kalangan ulama besar yang terpengaruh. Tadinya dari kalangan ahlus sunnah kemudian terpengaruh dengan ahlul bidah. Karena berbicara dengannya, mendengar syubhatnya, hadir di majelisnya. Kita sudah dengar beberapa contoh tadi dari ahlus sunnah, ya Ya'qub bin Shaibah dan yang lainnya, iya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, coba lihat jibal ilm, gunung-gunung yang kokoh dalam hal ilmu dan iman dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhtiani, Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhtiani. Ma'ruf mereka kalau datang seorang mubtadi ingin berbicara ditolak. Tidak. Kata mubtadi itu, tolong dengarkan bacaan ayat. Saya mau bacakan satu ayat. Ayat ini. Tidak. Tidak mau. Saya tidak mau dengar. Kamu yang pergi dari sini atau saya yang pergi? Kata dia. Kata Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhtiani. Kamu yang meninggalkan majelis ini atau saya yang pergi? Kalau mubtadinya enggak pergi, imam ini yang pergi, ditinggalkan. Para sahabatnya, murid-muridnya bertanya, ya imam, kenapa begitu sikapnya? Nah, mereka menjawab, qalbi laisa biyadi. Qalbuku, hatiku bukan di tanganku, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir aku kalau dia menancapkan syubhat racun di hatiku dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Dan mereka, siapa ini Muhammad bin Sirin? Ayyub As-Sakhtiani. Imam-imam tabi'in ilmunya. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah di zamannya, imam ahli hadis. Datang seorang mubtadi ingin nikah, diskusi. Ya, kata Al-Imam Malik, "Apa tujuanmu? Diskusi dengan aku, apa tujuanmu? Perjelas dulu." Kata orang itu, "In ghalabtuk tattabi'ni." Kalau aku mengalahkan kamu dalam diskusi, berarti kamu ikut aku. "In ghalabtani attabi'ka." Jika kamu mengalahkan aku, berarti saya ikut kamu. Kata Imam Malik, "Oh, begitu. Kalau itu tujuanmu, idhab ila syakim mislik." Pergi kamu cari orang yang bingung seperti kamu. Jangan ke saya enggak bingung dengan agamaku. Cari orang yang bingung seperti kamu. Agamanya, akidahnya masih mau didiskusikan. Masih mau didiskusikan lagi, butuh didiskusikan lagi. Kalau ada yang bisa mengalahkan, ternyata oh berarti hujannya lebih kuat, berarti ikut itu lagi. Kalau yang menang orang itu yang ikut. Nanti sudah dipegang diskusi yang lain itu lebih hebat lagi hujannya, kalah berarti pindah lagi prinsipnya. Kalau kayak gitu orang bingung, cari orang bingung seperti kamu. Kalau saya enggak bingung. Fa inni ala sabatin min dini, kata Imam Malik. Karena sesungguhnya aku sudah kokoh dengan akidahku, dengan prinsipku, dengan akabaku, tidak perlu kudiskusikan lagi. Berarti salah alamat. Nah, coba mereka menjaga diri. Padahal mereka kuat ilmunya, hujahnya, tapi khawatir dan itu tidak main-main. Ya? Memang karena takut mereka. Dan terbukti banyak ulama besar yang kemudian terjerumus dalam bid'ah gara-gara bergaul, berdiskusi, hadir di majelis ahlul bid'ah. Ya. Jadi seperti itu. Maka jangan ada sebagian orang mengatakan, "Oh, kami kok mendengar di medianya itu cuma murattal, bacaan murattal, lantunan ayat, ya nanti ada pelajaran tauhid, pelajaran ini bagus kan? Lo kenapa tidak boleh?" Nah, jawabannya ini tadi seperti yang kita dengarin. Ya, kamu bisa menandingi Muhammad bin Sirin, Ayub Sakhtiani, Al-Imam Malik, datang mubtadi, mau bacakan ayat tidak mau. Muhammad bin Sirin, Ayub Sakhtiani, cuma mau baca ayat. Karena beramal berawal dari itu, oh ini bagus, masya Allah, murattalnya bagus. Ini nanti mulai masuk ada tafsir, oh masya Allah tafsirnya bagus. Ya, ini ada pelajaran tauhid, oh bagus. Nanti ada pelajaran lainnya lagi, oh ini juga bagus. Akhirnya di sana disisipkan sudah, tidak terasa masuk sudah. Nah, akhirnya jadi rusak tanpa terasa. Ya jangankan kita seperti ini yang lemah ilmunya. Ulama-ulama besar zaman dahulu banyak yang akhirnya menyimpang gara-gara mendengar dari ahlul bidah. Nah, itu sebabnya ulama, ya, ustaz-ustaz kita mentahdir, memperingatkan dari mubtadi'ah, dari golongan sesat, dari hizbiyun. Ya, dan ini kapan batas waktunya? Apakah ada jangka waktunya? Tahdid dan hajar itu berakhir. Kata Syekh Rabi, ini tidak ada jangka waktunya. Tidak ada batas akhirnya. Sekian bulan, sekian tahun, tidak ada. Batasnya adalah sampai mubtadi yang dihajar dan ditahdir itu rujuk dan bertobat. Ya. Dan menjadi baik. Baru dihentikan. Ya, baru dihentikan. Nah, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika melakukan hajar boikot terhadap tiga sahabat yang mulia yaitu Ka'b bin Malik dan dua sahabat yang lainnya ketika ketinggalan perang Tabuk. Ketika ketinggalan perang Tabuk. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sebenarnya sudah menyesali ketinggalannya mereka itu. Dan ketika itu selain ketiga sahabat ini banyak munafik yang ketinggalan perang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk di Madinah, orang-orang munafik itu berlomba-lomba datang ke Nabi SAW berusaha untuk mencari-cari udzur, alasan agar dimaafkan. Tapi tiga sahabat ini jujur tidak. Mereka menyesali, menyadari kesalahan mereka. Tapi Rasulullah SAW khawatir kenifakan kepada mereka dikarenakan yang lainnya munafik semua. Ya. Selain mereka, sehingga dihajar, diboikot oleh Nabi Rasulullah SAW, dan itu berlangsung sampai 50 hari. Kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah yang merekomendasi taubatnya mereka, baru dihentikan hajar. Di sini Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah ketika mensyarah hadis ini menerangkan bahwa demikianlah prinsip sahabat, tabi'un dan tabi' tabi'in dan ulama sunnah, mereka ijma dan sepakat di dalam memusuhi ahlul bid'ah dan menghajar ahlul bid'ah. Ya. Dan di sini pada hadis ini dilakukan hajar sampai mereka bertobat. Nah, dari sini dipetik bahwa hajar terhadap ahlul bid'ah al-ahwa itu tidak ada jangka waktu tertentu bahwa sekian tahun dan seterusnya, tetapi batasnya sampai bertobat. Selama tidak bertobat, tidak rujuk, tidak bertobat dengan baik dan benar, terus ditahdir dan terus dihajar. Lain, nah, kalau ini yang satunya yaitu hajar karena perselisihan pribadi, urusan duniawi. Kalau ini, nah, terkadang ada di antara kaum muslimin dengan kawannya sendiri, sesama muslim, ya, berselisih kan gitu, ada urusan pribadi, urusan dunia, urusan harta atau yang lainnya, ketersinggungan, berjumpa, ya tidak ada yang salam, yang satunya menoleh, yang sana menoleh juga. Nah, atau lihat oh itu sana datang, menghindar, ini cari yang lain supaya tidak ketemu. Nah, ini kan hajar, ini namanya hajar, boikot itu namanya, itu sudah hajar. Nah, ini juga harus diketahui kata Syekh Rabi, yang seperti ini yahrumu ayyazida ala thalathati ayyam. Hajar yang jenis yang kedua ini tadi karena urusan pribadi, perselisihan pribadi, urusan duniawi, itu haram lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari sudah haram. Sudah dosa. Cuma dibolehkan 3 hari saja. Kalau sudah lebih dari itu, sudah dosa. Sudah tidak boleh. Kata Nabi Rasulullah SAW pada hadis muttafaq alaih, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Ya, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Saling menghajar, saling memboikot. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya, yang sedang hajar-hajaran karena urusan pribadi, perselisihan pribadi ini tadi, yang terbaik dari keduanya, yang memulai mengucapkan salam. Nah, itu yang terbaik dari keduanya. Jadi ya, jangan sampai jatuh dalam perkara yang haram. Segera masing-masing berlomba menjadi yang terbaik. Siapa yang duluan menyapa? Salam. Ya. Perbaiki hubungan kembali. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Ini karena urusan pribadi. Masalah dunia. Kalau yang tadi masalah agama, al-wala wal bara. Nah, maka itu terus dilakukan, itu ibadah yang dapat pahala selama itu berjalan di atas ilmu, di atas kaidah yang benar, adab yang benar, dan di atas keikhlasan. Terus itu adalah ibadah yang mendapatkan pahala biiznillah ta'ala, berlangsung terus tanpa ada batasnya selama ahlul bid'ah wal ahwa tersebut tidak rujuk dan tidak membaik. Ya, barakallahu fikum. Ya, tapi diantara yang perlu diwaspadai di sini, masalah hajar ini, hati-hati dengan toriqohnya haddadiyah. Toriqoh haddadiyah. Haddadiyah ini penisbahan kepada Mahmud bin Haddad, asalnya Mesir. Ya, pernah hidup di Riau, tetapi tidak punya hubungan dengan ulama-ulama di sana. Ya, datang dengan gulu, sikap keras. Mereka ekstrim di dalam mengambil asar sebagian sahabat salaf. Ya, yang itu sifatnya berlebihan di dalam rangka mubalaghah. Keluar ucapan itu dari sebagian salaf untuk mubalaghah. Untuk mubalaghah, yakni dalam rangka berlebihan dalam mentahdir. Tetapi itu pun bukan berarti diulang-ulang, bukan berarti diulang-ulang oleh salaf ini. Ya, misalkan ada sebagian, kalau ijma'nya salaf, ijma'nya mereka adalah memusuhi ahlul bid'ah wal ahwa, mentahdir dari mereka, memboikot mereka. Ya. Kalau kemudian ada asar, misalkan sebagian mereka mengatakan bul alaih. Ya, ada dari kalangan salaf misalkan mengatakan kencingi itu. Ah, jangan kemudian lantas ada di antara kita ada mubtadi lewat kita kencingi. Naik di atas itu lewat di bawah kencing. Nah, itu yang dikenal seperti itu haddadiyah. Ubsuk ala wajhi, ludahi dia. Sampai ada dari kalangan haddadiyah melakukan itu. Ada mubtadi sudah tua, sudah lama diincar-incar, ketika ketemu orang yang berjalan di atas thoriqah haddadiyah ini, diludahi. Kata orang itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kena ludah. Ini tidak dibimbingkan oleh ulama kita seperti ini. Kita meludahi, mengencingi mubtadi seperti itu. Ya, itu ada satu person dari kalangan salaf berucap seperti itu. Maksudnya mubalaghah. Ya, berlebihan di dalam upaya untuk mentahdir dari ahlul bid'ah. Tapi prakteknya dari kalangan ahlus sunnah jamaah, bimbingan ulama, bukan terus kita dibimbing untuk melakukan itu. Yang dikenal melakukan yang seperti itu siapa tadi? Hah? Haddadiyah. Ya, haddadiyah. Dan ada sebagian orang yang sebenarnya berjalan di atas thoriqah haddadiyah, meskipun dia berlepas diri dari haddadiyah. Ya, yang mengatakan bul alai, kencingi itu. Ya, itu batil kencingi. Dan dia mengaku berlepas diri dari ya, hadda dia. Sementara dia ucapan ini selalu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Padahal salaf yang mengucapkan itu cuma satu kali. Kalau dia dijadikan sebagai ya coraknya. Nah, ini hal di antara adab yang harus ditambih, diingatkan terkait dengan hajar. Jadi ya sebatas tidak mengucapkan salam kepada dia, ya salam kita tidak jawab. Dia mengajak kita berbicara, kita tidak sambut. Kita tidak duduk dengan dia, tidak hadir di majelisnya, tidak mendengarkan ya media-media mereka kalau punya media. Tidak membaca bukunya, ya seperti itu yang diajarkan oleh ulama. Tidak sampai kemudian kita cari-cari kalau ketemu diludahi atau kemudian dikencingi dan semisalnya ini tadi dilakukan oleh haddadiyah. Ya, barakallahu fikum. Karena waktu sudah masuk, kita dengarkan adzan, kemudian dengan ini juga kami anggap cukup ya materi ini, meskipun masih banyak yang lain yang bisa kita petik dari kitab ini. Tetapi karena waktu yang batasi kita, insya Allah setelah adzan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang akan mengakhiri daurah kami. Tafadhal. Al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah, assalamualaikum. Kita akan dengarkan bersama tentang sesi tanya jawab pada sesi ini. Itu sesi yang kelima daurah bersama Ustaz Muhammad Syarbini. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan. Abu Hasan Al-Misri thumma Al-Ma'ribi. Abu Hasan ya. Itu dia asalnya Mesir, orang Mesir dia. Tetapi pindah berdomisili di Yaman. Tepatnya di Ma'rib. Nama tempatnya Ma'rib. Sehingga dinisbahkan kepadanya itu Al-Ma'ribi. Nah. Paham sekarang? Ada yang bertanya sebenarnya poros-poros dari usul sunnah itu apa saja. Yang dengannya bisa kami jadikan pegangan. Ya, sebenarnya usul sunnah itu kembali kepada usul iman, rukun iman yang enam. Ya, rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, kitab-kitab malaikat, Rasul, kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul, ya termasuk Al-Quran, yang kita bahas di antara juz'iyah, di antara percabangan dari pokok iman ini ya, berbagai bid'ah yang terkait dengan kalamullah tadi. Nah, beriman kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab ya, hari akhir ya, dan masalah takdir-takdir bagian dulu, dan kita dengar juga sebagian penyimpangan tentang takdir tadi ya, qadariyah, mu'tazilah. Nah, kembalinya ke ini, dan ini diajarkan alhamdulillah, kalian dapatkan diajarkan oleh asatidzah ya, dalam kitab tauhid, dalam kitab akidah ya, kemudian itu punya rincian-rincian ya, dipelajari secara bertingkat, bertahap ya, dari yang paling ringan sampai kepada yang paling sulit. Nah, kemudian di sana ada golongan-golongan sesat yang menyimpang dalam masalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, wajib mengimani wujudnya Allah, wujudnya Allah, mengimani zatnya, dirinya Allah, mengimani bahwa Allah punya nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang itu sempurna, selaras dengan kesempurnaan zatnya, dirinya, tidak sama dengan makhluk ya, yang hakikatnya kita tidak tahu, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Berarti menauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Mengimani tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, bahwa Allah SWT satu-satunya zat yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah ini, ya. Nah di sini bisa dalam masalah ini, di sana ada kaum musyrikin, kufar. Di sana ada golongan-golongan sesat terkait dengan asma wa sifat, ya, yang mengingkari sifat-sifat dengan rincian-rincian seperti itu. Nah, ini baru terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Rasul, ada rincian-rinciannya. Terkait dengan kitab-kitab, ada malaikat, ada rincian-rinciannya dan seterusnya, begitu. Ya. Nah, di sini ada yang bertanya, apa prinsip dasar pemahaman Hajuri Haddadi? Iya, ini Yahya Al-Hajuri, yang diantara jarah Syekh Rabi mengatakan Haddadi. Ini yang kami isyaratkan tadi di akhir majelis. Ada sebagian orang yang berteriak-teriak, berusaha berlepas diri dari Haddadiyah. Mahmud bin Haddad, asalnya Mesir, dia pernah di Riyadh, tetapi dia tidak hadir ke majelisnya Syekh bin Baz dan kibar ulama yang ada di sana. Tidak ada hubungan dengan masyayikh Ahlussunnah. Kemudian tampil membawakan kaidah, ya, kebatilan, gulu. Nah, dan diposisikan oleh pengikutnya sebagai orang yang paling alim, sebagai imam di atas seluruh ulama yang lain. Ya. Dan menyikat ulama-ulama. Di antara ciri khasnya mereka itu tadi, yaitu ekstrim di dalam memperlakukan atau mengamalkan asar dari salaf. Ya, misalkan seperti dicontohkan tadi, ada sebagian salaf yang mengatakan meludah kepada mubtadi. Padahal ulama salaf yang lainnya tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Cuma ada satu yang mengucapkan seperti itu, mengatakan kencingi mubtadi. Tujuan salaf ini mengucapkan ini untuk benar-benar membuat orang betul-betul menjauh dan benci dengan mubtadi. Tujuannya itu. Tetapi itu hanya diucapkan sekali. Nah, datang Haddadiyah itu dijadikan sebagai corak mereka, ciri mereka. Ya. Kemudian dilupakan asar-asar yang lain dari salaf yang tidak seperti itu. Sehingga dari kelompok Haddadiyah terjadi, ya, dari Haddadiyun melakukan itu, betul-betul diludahi. Ada mubtadi Syaibah, orang tua sudah mubtadinya itu, diludahi betul oleh dia. Sampai orang itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian dia bersihkan ludah dari mukanya. Nah, padahal bimbingan ulama bukan begitu. Ya, hajarnya, boikotnya itu ya dijauhi, tidak diajak berbicara, tidak disalami. Nah, itu Haddadiyah. Nah, Hajuri ada, ya, Haddadiyah ini padanya dan pada murid-murid yang ta'assub. Ya. Meskipun Yahya Al-Hajuri berupaya untuk berlepas diri dari Haddadiyah, tetapi dia ketika menjatuhkan, ya, nasihat ulama kepada dia, dia mengatakan itu keterangan-keterangan ulama itu bul alaih, kencingi keterangan ulama itu diulang-ulang oleh dia. Nah, Ketika dikejar, siapa ini yang mencontohkan seperti ini? Kemudian dicarilah salafnya siapa. Sya'bi pernah mengatakan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian murid-muridnya, ahli-ahli syairnya sampai mengatakan, Imamus Tsaqalain membuat bait syair bahwa Al-Hajuri adalah Imamus Tsaqalain, imamnya bangsa jin dan manusia. Masya Allah, imam bangsa jin dan manusia, Yahya Al-Hajuri. Hah? Nabi Ibrahim Khalilur Rahman saja bukan imamnya bangsa jin dan manusia. Dia imamnya bangsa jin dan manusia. Nah, yang diutus, yang jelas-jelas dalilnya diutus kepada seluruh manusia dan juga diutus kepada jin adalah Muhammad. Penutup Nabi dan Rasul, Nabi yang termulia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang muncul imam Tsaqalain di zaman ini yaitu Yahya Al-Hajuri. Kemudian itu dipuji, syair itu direkomendasi. Sampai sekarang kita belum dengar tobatnya Yahya Al-Hajuri dari perkara ini. Meskipun penyairnya sudah tobat, tapi dari Yahya Al-Hajuri sendiri belum kita dengar tobat. Ya. Sampai ada penyairnya mengatakan untuk membela dia, "Lau dzawabuhu ladzaba lahmuhu sunnatan wala sara ayatul kitabil baqi." Kalau kalian, kalau mereka musuh-musuhnya Al-Hajuri itu melelehkan tubuhnya Al-Hajuri, dagingnya Al-Hajuri akan menjadi sunnah. Bagian tubuhnya yang lain menjadi ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah. Ini akidah. Akidah apa ini? Akidah khulkul Quran tadi itu yang kita pelajari. Bahwa Al-Quran itu makhluk. Mengarah ke situ maksudnya. Ucapan ini bahaya sekali. Mengarah ke itu tadi. Akidah Jahmiyah Mu'tazilah itu bahwa Al-Quran makhluk. Kalau sisa-sisa tubuhnya yang dilelehkan jadi ayat-ayat Al-Quran, berarti kan ayat Al-Quran itu diibaratkan makhluk. Na'udzubillah. Ini disanjung. Meskipun penyairnya sudah bertobat, Yahya Al-Hajuri sampai sekarang kita belum tahu tobatnya. Nah ini. Nah, ada yang lebih hebat dari Al-Hajuri di zaman ini, padahal dia sudah Imamus Tsaqalain. Kalau tubuhnya meleleh saja jadi sunnah dan yang lainnya bisa jadi ayat Al-Quran. Na'udzubillah. Ada yang mengatakan, kalau kami memuliakan dia, ya, dengan mengusap punggung sepatunya itu belum cukup. Na'udzubillah. Model-model tabarruk seperti ini. Ini ada semuanya pada Al-Hajuri, belum yang lainnya. Ya, penyimpangan prinsip, ya, Ahlus Sunnah. Di antaranya mendukung salah satu prinsip Mu'tazilah. Ya. Dan yang lainnya mendukung salah satu prinsip Asy'ariyah. Dan itu ada dalam kitab-kitabnya. Ya. Belum yang lainnya, panjang sekali penyimpangannya kalau mau dibahas. Ini hanya sebagian saja yang bisa kami sebutkan. Nah. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Hajuri ketika kita berpapasan atau bertemu dengan mereka yang mereka kesannya keras? Sejak dulu datang Syekhuna Abdullah Al-Bukhari Taurah, beliau sudah menasihatkan, utrukuhum, tinggalkan mereka. Hajuriyun itu seperti gurunya, sufaha. Sufaha. Gurunya itu kan safih. Seperti kata Syekh Ubaid Al-Jabiri. Safih. Ya, dungu. Kalau bertindak berbicara tanpa pertimbangan maslahat mafsadat, merusak. Ya, maka dakwahnya pun di mana-mana merusak. Seperti kata Syekh Al-Usabi, Muhammad Ibn Abdullah Al-Usabi, Hajuri itu kadzdzab, pendusta, banyak dusta-dustanya. Utrukuhum, tinggalkan mereka, sudah jangan diurus mereka itu. Kalau berjumpa dia keras ini atau mencela ini mencela, sudah. Tidak usah diurus, biarkan saja. Nah, idza tulita bi khasmin la khalaqa lahu fa khairun min ijabatihi as-sukut, kata penyair. Idza tulita bi khasmin la khalaqa lahu, kalau kamu diuji dengan musuh yang tidak punya akhlak, musuhnya ya tidak punya akhlak, kaku, safih, ini itu. Ya. Fa khairun min ijabatihi, maka yang lebih baik daripada menjawab, meladeni, as-sukut, didiamkan. Biarkan dia mati sendiri. Diamkan saja. Tinggalkan. Nah, begitu menghadapi hajuriyun. Kalau hajuriyun itu madiladeni, tidak ada habisnya. Luar biasa. Nah, mereka datang dengan idan itu dan kedustaan idan itu seperti gurunya. Allahul musta'an. Ya, sikap kakunya, kerasnya dalam dakwah, hadis wala haraj. Itu banyak. Nah, di berbagai daerah, yang itu semua sebenarnya hanya fotokopian dari yang mereka dapat dari kekakuan dan ya, safaha dari Yahya al-Hajuri. Wallahul musta'an. Nah. Mana tadi itu? Ada yang bertanya tentang ya, tentang firanda. Apakah termasuk du'at salafiyyun? Ciri du'at salafiyyun adalah walaknya, loyalitasnya kepada du'at salafiyyun dan ulama ahli sunnah. Itu cirinya, kan begitu. Barok terhadap mubtadi'ah. Ya kan? Nah, pada masa fitnah seperti ini, tinggal kita lihat. Kita lihat orang itu bersama siapa, dakwahnya bersama siapa, pujian-pujiannya, sanjungannya kepada siapa, pembelaannya kepada siapa, kan begitu. Yang dia cela, yang dia benci, yang dia musuh itu siapa. Di situ kita lihat posisi dia. Dia da'i salafi atau bukan? Atau da'i hizbi? Kita pelajari aja firanda. Apakah firanda memuji asatidah kita ahlus sunnah? Apakah memuji ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya? Apakah dakwahnya bersama dengan ahlus sunnah atau bersama mubtadi'ah? Kenyataannya kita lihat, kita dari atas mendapati firanda mencerca Syekh Rabi. Syekh Rabi itu mutasyaddid. Syekh Rabi itu punya usul dakwah yang menyelisihi usul prinsip dakwahnya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Ini kira-kira da'i salafi? Ya, memuji Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadikan sebagai rujukannya. Da'i Radio Raja. Raja itu menyiarkan Ali Hasan Al-Halabi dan mubtadi' yang lainnya. Ya. Ini firanda. Baru-baru ini menyerukan pemilu. Demokrasi. Dasarnya diantaranya fatwa Ibrahim Ar-Ruhaili. Dengan alasan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ini da'i salafiyah seperti ini. Ya. Kata Syekh Mukbir rahimahullah terkait dengan masalah apa demokrasi, terkait dengan masalah pemilu. Dengan alasan ini tadi. Jelas, ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Kita harus punya al-wala wal-bara'. Jangan beralasan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Itu tidak berfungsi di sini. Mereka itu politikus-politikus, loncat sana, loncat sini. Ya, tergantung kepentingan. Hizbiyun yuwali wa yu'adi li hizbi. Siapa yang mendukung kepentingan diangkat, ya. Yang sudah dianggap musuh disikat, disikut. Ya. Pertimbangan masalah-masalah apa yang mau dicapai? Kita tidak dituntut di luar kemampuan kita, kata Syekh Mukbil. Kalau membantah ikhwan muslimin yang masuk di parlemen ini memperjuangkan Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu di luar kemampuan kita. Kita tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Yang penting sekarang kita selamatkan diri kita aja. Ya. Buktinya berkecimpung di sana. Hilang. Di telan hizbiyah, di telan politik, di telan kepentingan. ditelan hawa nafsu. Di luar kemampuan. Tidak mampu kita. Yang penting kita menerapkan al-wala wal-bara. Ya. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kita tidak ditanya sesuatu yang kita tidak mampu, kan begitu. Kenapa kamu tidak ikut berjuang ke sana untuk merubah, untuk memperjuangkan syariat Islam? Nah, itu di luar kemampuan. Tidak mampu kami. Kita tidak tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau kita tidak mampu. Nah, justru bahaya kita dihisab kok ikut-ikutan. Mana al-wala wal-bara'nya? Nah, terjerumus dalam kemungkaran. Nah. Nah, ini ya. Jadi kalau seperti ini kan tahu kita di mana posisinya Firanda. Nah, dan kawan-kawannya. Gampangnya kan begitu. Seperti yang kita pelajari tadi. Gampangnya kalau mau menilai begitu. Ya. Allahul musta'an. Apakah setiap pengajar di Masjid Nabawi manhaj Ahlus Sunnah Jamaah? Tidak. Salah satu pengajarnya di sana Firanda. Nah. Apakah jika kita menyaksikan orang yang meninggal dunia dan dia mengucapkan kalimat tauhid sebelum nafas terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak boleh mempersaksikan bahwasanya dia ahli surga, mengatakan oh orang ini masuk surga karena dia seperti dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhir ucapannya sebelum menghembuskan nafasnya adalah kalimat la ilaha illallah, berarti dia masuk surga. Tidak boleh. Yang boleh membacakan hadis, boleh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, maknanya, barang siapa akhir ucapannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Boleh. Ini persaksian umum. Adapun mentakyin seseorang bersaksian, oh ini penghuni surga ini, karena dia seperti dalam hadis. Ini tidak boleh. Karena itu perkara ghaib. Ya. Bukan kewenangan kita mempersaksikan seperti itu. Ya. Itu masalah ghaib, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menyampaikan bahwa hadis tersebut ya itu dari Nabi memang. Tapi bukan lantas kita datang ya memvonis satu persatu, oh ini masyaallah masuk surga. Oh ini tidak, oh ini masuk surga karena la ilaha illallah dia ucapkan terakhir. Seperti itu. Tidak. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu bahwa dalam hadis diberitakan bahwa anak kecil yang meninggal ya sebelum balik usfur min asafir ahli jannah. Yani ijma' ulama bahwa jika orang tuanya mukmin, jika orang tuanya bapaknya ibunya mukmin, maka dia masuk surga anaknya ini tadi. Ini bukan persaksian ke orang tertentu ya. Ini masih umum. Sebagaimana diberitakan dalam hadis. Nah, coba lihat. Ketika ada salah satu anak Ansor yang meninggal. Dalam Sahih Muslim hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha langsung bersaksi mengatakan. Usfurun min asafir ahli jannah. Ini salah satu burung dari burung-burung ahli jannah. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Atau ghairu dzalik, atau selain itu, maksudnya seperti ditanya Ibnu Qayyim di sini ditegur dari sisi mentakyin, tidak boleh memastikan seperti itu, tidak boleh memastikan, ya. Jadi bukan berarti kita datang ada anak salah satu dari kaum muslimin orang tuanya keduanya mukmin, anaknya bayi meninggal langsung kita wah masya Allah ini penghuni surga, wah masya Allah ini penghuni surga, enggak seperti itu. Nah, tetapi kita menyampaikan secara umum ya di majelis kah dalam ketika menyampaikan kepada seseorang, adapun kita datang memvonis seperti itu tidak. Karena itu perkara ghaib, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Difahami ini? Wallahu a'lam. Nah, apakah benar salafi telah terpecah menjadi tiga golongan, yaitu salafi Yamani, salafi Sururi, salafi Jihadi, salafi Ing dan itu? Nah, salafi hanya satu, al-haq La ta'addad, kebenaran hanya satu. Ya. Wa madza ba'da al-haq illa ad-dhalal? Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Ahlus sunnah, salafiyun salafiyun. Baik dia di Yaman maupun di Arab Saudi, di Indonesia, di mana saja selama dia di atas al-haq, maka dia salafi sunni, ahlus sunnah jamaah. Meskipun dia sendiri seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man wafaqa al-haq al-jama'a man wafaqa al-haq wa in kunta wahdah. Ahlus sunnah al-jama'ah itu adalah orang yang berjalan di atas al-haq meskipun anda sendiri, maka anda jamaah. Ya, ini maksudnya berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dan yang mengikuti mereka di atas jalannya salafus salih. Ya. Sururi ya sururi, bukan salafi. Hizbiyun mereka, mubtadi'un. Jihadi, jihadiyun juga begitu, bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Takfiriyun. Ya. Khawarij dan yang lainnya. Nah. Apakah ulama-ulama, syekh dan ustaz-ustaz salafi itu sudah pasti maksum? Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya. Person-person, individu-individu ahlus sunnah tidak ada yang maksum. Ya. Mereka masing-masing mesti punya kesalahan. Ya. Punya kekeliruan. Nah. Yang maksum hanya para nabi dan rasul. Berarti apa maksudnya? Al-firqatun najiyah. Firqah yang selamat mendapat jaminan surga. Apa maksudnya mereka adalah ahlul haq? Maksudnya jamaahnya. Sebagai satu golongan jamaah, mereka itu golongan ahlus sunnah. Jamaah ahlus sunnah inilah ahlul haq. Artinya kebenaran ada pada mereka. Ya. Tidak ada kesesatan pada golongan ini. Kalau ada misalkan satu di antara mereka keliru, mesti akan dibantah oleh yang lainnya dan diluruskan. Kalau ini rujuk, yang keliru ini rujuk, kembali kepada al-haq, dia tetap ahlus sunnah. Kalau tidak, dia keluar, kan begitu. Wajah? Hah? Nah, itu maksudnya ahlul haq. Jadi tidak ada kesesatan pada mereka. Tidak ada bid'ah pada mereka. Karena kalau ada yang berbuat bid'ah di personnya, sudah kita dengar rinciannya. Kalau itu bid'ah wajah, bid'ah yang sudah jelas, tidak butuh lagi qomatul hujjah, karena jelas sudah tahu, itu jelas hawa nafsu, ya langsung difonis keluar dari ahlus sunnah. Person ini bukan ahlus sunnah lagi. Dan ahlus sunnah itu adalah ahlul haq. Kalau bid'ah itu bid'ah yang tersembunyi, samar, ada syubhat, dinasihati, sampai tampak bahwa memang pengekor hawa nafsu, difonis, mubtadi, ya keluar dia. Sehingga tidak akan ada bid'ah dalam ahlus sunnah. Nah, kalau yang salah rujuk, ya, taubat, kembali kepada al-haq, ya alhamdulillah. Dia bagian dari ahlus sunnah. Difaham ini? Nah. Semua umat muslim mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Itu jalan yang selamat. Apakah boleh setiap muslim mengklaim dan menisbahkan diri kepada salafi ahlus sunnah wal jamaah? Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tufiru lahum bidak. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Layla. Layla itu wanita cantik. Semua orang mengaku punya hubungan dengan dia, tetapi Layla sendiri tidak kenal. Banyak orang yang bercerita, saya ahlus sunnah, padahal tidak ada hubungannya dengan ahlus sunnah sama sekali. Tidak kenal masyayikh ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Tidak diketahui mendakwahkan sunnah. Hanya pengakuan klaim saja. Ya, itu banyak. Ya. Ar-rijal yu'rafu bil-haq. Orang-orang itu dikenali dengan al-haq, dengan kebenaran yang dibawanya. Kalau memang dia jelas mendakwakan sunnah, menghidupkan sunnah, berpegang dengan sunnah, maka kita kenal bahwa dia ahli sunnah. Ya, punya hubungan ya dengan ulama ahli sunnah, dengan duat ahli sunnah. Ya, ahli sunnah. Nah, dan pada masa setelah terjadinya perpecahan, memang harus mengatakan saya salafi Sunni. Tidak cukup saya Muslim. Anda apa? Saya Muslim, bukan kafir saya. Muslim apa ya? Muslim, mukmin. Tidak cukup. Muslim apa dulu? Jihadi, takfiri, ikhwani, khawariji, sururi, turafi, halabi, hah? Atau apa? Perjelas. Perjelas agar kita bisa punya sikap. Kita punya wal-wal-wal-baro ini sekarang masalahnya. Nah. Baik, atau anda jangan-jangan haddadi hajuri. Atau apa? Perjelas. Pada zaman seperti sekarang ini, seperti itu. Saya salafi, sunni. Ya. Seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Mengatakan demikian. Ya. Setelah terjadinya perpecahan, ada firqah-firqah sesat, ya tidak cukup seseorang mengatakan saya muslim. Harus menunjukkan manhajnya apa? Saya sunni salafi. Untuk membedakan dari golongan-golongan yang sesat. Masya Allah. Ini mau dijawab semua? Masya Allah. Iya, ada bagaimana tanggapan Ustaz terhadap tulisan berjudul arahan-arahan lembut berhiaskan faedah yang ditulis oleh Ibnu Yunus yang merupakan terjemahan dari nasihat Ibrahim Ruhaili? Wah, ini juga syubhat yang harus diwaspadai. Ya, karena orang ini menampilkan yang dikedepankan adalah pujian Syekh Rabi di akhir nasihat. Ya, memang di akhir nasihat Syekh Rabi mengatakan di akhir bayan, ya, di akhir bantahan, nah Syekh Ruhaili mengatakan kemudian Ar-Ruhaili, Dr. Ibrahim Ruhaili menutup nasihatnya dengan wasiat-wasiat yang bagus. Aku memohon kepada Allah agar memberi taufik kepadanya melaksanakan wasiat itu, ya, dengan sesempurna mungkin, dan semoga Allah memberi taufik kepadanya agar berpegang kembali kepada mauqif yang benar dari apa-apa yang terkandung dalam nasihatnya, ya, dari kesalahan-kesalahan ilminya. Jadi di situ seruan agar rujuk. Kan dari awal dibantah kesalahan-kesalahannya, syubhatnya dibantah. Di akhir yang memang itu tidak salah yakni, ya, ada beberapa yang tidak salah. Ya itu dikatakan bagus. Nah, tapi bukan berarti kemudian ini yang justru yang dikedepankan, berarti dia dipuji oleh Syekh Rabi. Ya. Kemudian lupa bahwa Ibrahim Ruhaili tidak rujuk. Nah, sekarang mana rujuknya dia dari bantahan Syekh Rabi? Sudah keluar bayan resmi seperti ini, disebar. Kesalahan-kesalahan dia yang dibantah Syekh Rabi, mana rujuknya dia? Ta'kubat as-sariha dari Syekh Abdullah Al-Bukhari sudah keluar resmi buku. Itu sebelumnya dengan surat. Syekh Abdullah Al-Bukhari menyurati. Ya. Tidak ada hasil. Berjumpa, dinasihati, tidak ada hasil. Akhirnya terpaksa keluar dalam bentuk buku. Juga tidak ada hasil. Tidak ada rujuk sampai sekarang. Mana rujuknya? Dan pembelaannya terhadap Al-Mubtadi Abu Al-Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Mana rujuknya? Mana tobat? Nah, ini hakikatnya harus diketahui. Jangan kemudian menyebar syubhat, ya, fitnah untuk mengelabui umat. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Syekh Rabi masih memuji dia. Sehingga kemudian berarti masih layak dibaca bukunya. Masih layak diambil ilmunya. Nah, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Difahami ya? Nah. Allahul musta'an. Ini masya Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang masih menumpuk banyak ini dengan waktu yang sudah tidak memungkinkan, ana sisakan insyaallah dijawab oleh ustaz berikutnya nanti yang dapat giliran. Nah, insyaallah bisa dilanjutkan nanti oleh mungkin apakah ustaz Afif. Nah, insyaallah atau nanti oleh ustaz Muhammad Syewet. Ya. Nah, dan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menambah iman kita dan amal soleh kita, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Wallahul muwaffiq, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.